Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ma'bad. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ini di sini hampir akhir-akhir dari buku Kabair yang panjang sekali tentang buku dosa-dosa besar. Dan beliau ulah alam insyaallah mengambil faedah dari buku-buku sebelumnya. Di situ ada bukunya Imam Adz-Dzahabi Al-Kabair. Ya, demikian juga Al-Hithami mempunyai buku Az-Zawajir. Di sini beliau banyak menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Ini termasuk dari bab yang terakhir dari Kabair ini. Sebelumnya beliau sebutkan tentang dosa-dosa besar seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik, durhaka kepada kedua orang tua, pendusta, berdusta dan sebagainya. Di sini beliau tidak menyebutkan tentang Kabair, tapi berkaitan dengan bab yang beliau menutup buku beliau ini. Sebagaimana oleh beliau, bab maja'a fi ukhuwatil Islam wa haqqil muslim 'alal muslim. Bab apa yang datang di dalam ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam, dan hak muslim kepada muslim yang lain. Wa haqqul muslim 'alal muslim. Beliau menyebutkan wa qaulullah ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah di antara saudara-saudara kalian. Ya, surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah sebutkan di ayat yang sebelumnya, ya, di dalam ayat tersebut, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok yang di itu bertentangan, terjadi peperangan, maka perbaikilah bainahuma, ini keduanya itu. Fa in baqat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, fa in fa'at fa'sulu bainahuma wa'sulu. Ini demikian. Kemudian disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian disebutkan wa qauluhu, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman. Adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Adillah, yakni merendahkan diri, tawaduk kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin, dan dalam keadaan besar di hadapan orang-orang yang kafir. Tidak kemudian merendahkan dirinya di hadapan orang-orang kafir. Surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, ya ayyuhallazina amanu mayartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian, Allah akan datangkan suatu kaum, yuhibbuhum yuhibbuna, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman. Kemudian ini adillatin al-mu'minin aizzatin al-kafirin. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Jangan kemudian kebalikannya. Kepada orang-orang yang beriman sombong, kepada orang kafir rendah, tawadhu. Bukan itu sifat orang yang beriman. Untuk mereka itu bersaudara satu dengan yang lain. Kemudian beliau menyebutkan hadis sahih, semua dalam sahih Bukhari, "Lau kuntum muttakhidan min ummati khalilan." Ya, Nabi SAW beliau mengatakan, "Kalau aku menjadikan dari umatku khalil, kekasih, la takhattu Abu Bakar khalilan, aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasih." Khalil itu adalah khullah. Khullah itu puncak dari kecintaan. Ya, khalil, kekasih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara makhluknya itu dua yang menjadi kasih beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Di tingkatan yang paling tinggi. Kalau aku menjadikan dari umatku kekasih, aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil, kekasih. Walakin ukhuwah, ukhuwatul Islam, akan tetapi ukhuwah, ukhuwah persaudaraan Islam itu afdol, lebih afdol. Bagaimana perjuangan yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau Nabi SAW berdakwah, semua orang mendustakan, beliau mengatakan engkau benar. Demikian juga bagaimana waktu itu Umar bin Khattab pernah suatu hari mengatakan, aku akan mendahului Abu Bakar, aku akan bersedekah, berinfak separuh dari hartaku. Ternyata Abu Bakar berinfak dengan harta yang dia miliki semuanya. Ketika ditanya apa yang kamu tinggalkan, Allah dan Rasulnya. Yang di situ para ulama menyebutkan boleh berinfak dengan harta semuanya, ya, dengan syarat dia mampu untuk kemudian bersabar. Demikian juga keluarganya, ya, keluarganya juga mampu untuk bersabar. Demikian juga dia mempunyai muktasab, mempunyai usaha. Demikian disebutkan. Demikian juga tidak ketika akan meninggal. Ya, demikian keadaan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Demikian juga ketika kemudian beliau hijrah menemani Nabi SAW. Kemudian ada orang yang kemudian mengkafirkan Abu Bakar dari orang-orang Syiah Rafidhah. Kalau kemudian orang yang paling mulia yang membawa syariat Allah Subhanahu wa taala menemani nabinya kemudian dikafirkan, lalu mengambil siapa lagi? Kan demikian. Ini orang-orang yang memang benar-benar kafir, orang-orang Syiah Rafidhah itu. Kemudian doa Nabi Musa dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Qais radhiyallahu anhuma. Marfu'an, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'min lil mu'min kanal bunyan yashuddu ba'du ba'dan. Seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu seperti bangunan, menguatkan sebagiannya sebagian yang lain. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini keadaan seorang mukmin adalah demikian. Demikian juga hadis berikutnya. Walahuma, semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ani Nu'man bin Bashir dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Marfu'an, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matul mukminin, permisalan orang-orang beriman, fi tawaddihim, di dalam kecintaan mereka. Kecintaan satu dengan yang lain itu. Ini keadaan ya orang-orang yang mengenal sunnah satu dengan yang lain, orang-orang yang beriman di dalam kecintaan mereka satu dengan yang lain itu, wa tarahumihim, demikian juga rahmah mereka satu dengan yang lain, wa ta'atifihim, demikian juga kelembutan satu dengan yang lain, kedekatan satu dengan yang lain, kama salin jasad, seperti jasad. Idastaka minhu adwun, apabila istaka, ini mengeluh, adwun, bagian tubuh darinya itu, dari suatu jasad itu, umpamanya tangannya luka umpamanya, atau yang kakinya luka, tada'alahu sa'irul jasad, tada'i lahu sa'irul jasad, ini akan meminta untuk dia ini semua dari jasad dia itu. Ini menjadi sakit semuanya dari jasad dia itu. Bisa hari wal huma, dengan sahar tidak bisa tidur, wal huma dan demam. Demikian. Ini keadaan seorang mukmin itu demikian. Saling mencintai mereka itu seperti anggota badan. Kalau kemudian sakit, enggak mungkin kemudian kalau tangannya sakit terluka lagi umpamanya. Kemudian sakit tangannya saja, badannya tidak, tidak mungkin. Semua merasa sakit. Ayub As-Sittiyani rahimahullah menyebutkan kalau ada seorang dusun yang dia itu meninggal, seakan-akan bagian tubuhku ada yang lepas, sakotot, sampai seperti itu. Ini keadaan seorang mukmin itu demikian, menguatkan satu dengan yang lain. Jangan kemudian malah sebaliknya, ya, kemudian dia malah ketika ada seorang sahabatnya mendapatkan musibah, malah dia syamatah. Ini kemudian gembira dengan musibah yang dialami oleh saudaranya, bukan seperti itu. Demikian juga mungkin ketika terjadi musibah saudaranya, gempa dan sebagainya, ada kemudian dia merasa ini kasihan kepada saudara, memberikan bantuan, seakan-akan ketika dia itu mendapatkan musibah juga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian sampai, tidak kalian beriman dengan keimanan sebenarnya sampai dia itu mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk diri dia sendiri. Sampai di sini subhanallahi wa bihamdika, syadallah ila ila anta, astagfirullahaladzim.